بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab atau risalah hukum-hukum dan tata cara penyembelihan kurban. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita telah menjelaskan sebagian dari syarat-syarat hewan kurban yang layak untuk dijadikan sebagai sembelihan dalam acara kurban tersebut. Dan kita menyebutkan 6 persyaratan dan telah kita jelaskan 5 dari 6 persyaratan tersebut. Di antara persyaratan hewan yang dijadikan sebagai hewan kurban, yang pertama siapa ya? Naam. Asli. Hah? Harus dari hewan ternak, bahimatul an'am, yaitu 3 jenis. Unta, al-baqar, dan al-ghanam, kambing. Syarat yang kedua, siapa yang tahu ini? Jamaah. Ah, Pak Pur. Naam. Sampai pada umur yang layak untuk dijadikan sebagai hewan sembelihan. Kalau dia seekor unta, maka umur yang layak untuk dijadikan sebagai hewan kurban berapa ya? 5 tahun ke atas atau di atas 5 tahun. Naam. Asani. Adapun al-baqar, sapi dan sejenisnya, minimal berumur 6, sempurna 2 tahun ke atas. Kalau dia kambing, naam, siapa ini? Antum ya? Antum. Yang balik. Naam. Kalau kambing, umurnya berapa? Pak Solehin, itu aja, 1 tahun lebih. Gak ada perincian. Siapa yang bisa merinci? Naam. Ada pengembala kambing di sini. Naam, harus mengerti itu. Ya. Sambil dia berdagang, dia bisa memberikan ilmunya kepada para pembeli. Iya. Jadi ada perincian. Kalau dia dari jenis al-ma'iz, kambing kacang, maka dia harus di atas 1 tahun. Sempurna 1 tahun, masuk tahun yang kedua. Tapi kalau dia domba, kabis, abban, maka dia diberikan keringanan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diperbolehkan apabila dia telah sempurna berumur 6 bulan. Jaza. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, la tadbahu musinnah illa an ta'ashura alaikum fatadbahu jaza'atan min al-ba'an. Jangan kalian menyembelih kecuali apabila dia telah berumur. Kecuali apabila sulit bagi kalian, maka diperbolehkan kalian menyembelih jaza'ah dari biri-biri, yaitu yang telah mencapai usia 6 bulan. Kemudian syarat yang ketiga. Iya. Hewan kurban selamat dari cacat, aib. Dan ada 4 aib yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diharamkan untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Apa itu 4? Siapa yang tahu? Bayu. Yang pertama, buta sebelah mata, yang matanya buta sebelah. Nah, yang jelas. Kemudian yang kedua, sakit. Yang jelas sakitnya. Yang ketiga, yang ini cacat, nah, pincang. Yang jelas pincangnya. Yang keempat, yang sangat kurus sampai kehilangan sumsum. Nah, saking kurusnya. Maka ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat. Ah, jemaah. Bagus. Naam. Status sebagai milik. Bukan curian. Bukan rampasan. Naam. Atau bukan barang temuan yang dia mengklaim itu miliknya. Kemudian syarat yang kelima. Ah, jemaah. Paramli. Nah, tidak ada hubungannya dengan hak dari yang lainnya. Seperti apabila hewan tersebut masih dalam keadaan tergadaikan. Maka selama statusnya marhunah, tergadaikan, maka tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban sampai dia telah terbebaskan dari penggadaian tersebut. Kita masuki syarat yang keenam. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, asyaratus sadis. Syarat yang keenam. Ayyudahhiya biha fil waqtil mahdud syar'an. Yaitu, dia berkurban dengan hewan tersebut pada waktu yang telah dibatasi secara syariat. Pada waktu yang telah dibatasi secara syariat. Wa huwa min ba'di salatil Id yauman nahri. Yang dimulai acara penyembelihan dari setelah selesai melaksanakan salatul Id. Setelah selesai khutbah, setelah selesai acara Id, maka diperbolehkan bagi mereka untuk berkurban. Ila ghurubi syamsi min akhir yaumin min ayami tasyriq. Sampai terbenamnya matahari. Dari hari yang terakhir dari hari-hari tasyriq. Yang dimaksud dengan hari-hari tasyriq adalah tanggal 11, tanggal 12 dan 13 Zulhijjah. Maka apabila acara penyembelihan tersebut dimulai pada tanggal 10 Zulhijjah, setelah kita menyelesaikan salatul Id, lalu kemudian berlanjut terus tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 sampai terbenamnya matahari. Apabila telah terbenam matahari, maka telah memasuki hari yang berikutnya. Telah masuki tanggal 14. Sebab perhitungan Hijriyah itu dihitung berdasarkan terbenamnya matahari. Apabila matahari terbenam, maka masuki hari yang berikutnya. Maka diakhiri dengan terbenamnya matahari pada tanggal 13, maka berakhirlah waktu penyembelihan. Tidak diperbolehkan lagi bagi mereka-mereka yang tidak punya udzur untuk mengakhirkan penyembelihan hewan kurban tersebut. Berarti ada kesempatan 4 hari. Pada tanggal 10 setelah salatul Id dan 3 hari berikutnya dari hari-hari tasyrik. Pada hari yang mana saja yang kita ingin menyembelih pada hari tersebut boleh, dihalalkan. Adapun melewati tanggal 13 yang ditandai dengan terbenamnya matahari, maka telah keluar dari waktunya. Sehingga barang siapa dari kalangan kaum muslimin yang tidak memiliki udzur, lalu kemudian mereka sengaja melakukan penyembelihan di luar 4 hari yang telah ditetapkan dalam syariat ini, maka sungguh dia telah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan apa yang dilakukan tidaklah termasuk al-udhiyah, tidak termasuk dalam hewan kurban. Nah, apalagi yang sempat kita dengarkan dari sebagian kaum muslimin, ada yang sampai menyalahgunakan hewan-hewan kurban yang diserahkan kepada mereka dengan alasan mungkin terlalu banyak dan kaum muslimin sudah dalam keadaan kekenyangan makan daging, sehingga mereka memelihara hewan kurban, dipelihara mungkin sampai beranak cucu. Subhanallah, ini termasuk diantara ta'addi hududillah, melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan. Wa huwa al-yawmu ats-tsalitsu 'asyar min Dzulhijjah, yaitu hari terakhir adalah hari yang ke-13 dari Dzulhijjah. Fatakunu ayyamu dzabhi arba'atan, berarti hari-hari sembelihan ada 4 hari. Yaumul 'id ba'da shalah, pada hari Id setelah salat. Wa thalathatu ayyamin ba'dahu, dan 3 hari setelahnya. Faman dzabaha qabla faraghi shalatil 'id, maka barang siapa yang menyembelih sebelum selesainya salatul Id, dia sudah menyembelih. Au ba'da ghurubi syams, atau setelah terbenamnya matahari, yauma tsalitsa atsar, pada hari yang ke-13, lam tafihha udhiyatuhu, maka tidak sah hewan kurbannya tersebut apabila dia melakukan ini tanpa udzur. Dia menyembelih sebelum salat, sebelum salatul Id, dia sudah menyembelih dengan alasan mungkin supaya mereka-mereka yang sibuk setelah salat, mereka bisa makan dari daging tersebut. Silakan menyembelih, tapi jangan dianggap sebagai hewan kurban. Laham minal hum, daging sembelihan biasa, apabila mereka menyembelihnya sebelum salatul Id ataukah setelah melewati tanggal 13 dengan terbenamnya matahari. Lima rawal Bukhari anil Bara ibn Azib radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, berdasarkan riwayat Imam Bukhari dari hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man dzabaha qabla sholati fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi. Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka sesungguhnya itu hanya daging saja yang dia persembahkan untuk keluarganya. Walaisa minan nusuki fi syai'in. Dan tidak termasuk hewan kurban sedikit pun. Tidak teranggap sebagai hewan kurban. Sehingga apa yang dia sembelih sebelum sholat, maka itu hanya sekedar sembelihan biasa. Nah, Warawa an Jundab Ibn Sufyan al-Bajali radhiyallahu anhu qal. Demikian pula beliau meriwayatkan dari Jundab bin Sufyan al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, syahidtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal. Aku telah menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dzabaha qabla an yusalli falyu'id makanahu ukhra. Naam, falyu'id makanaha ukhra. Barang siapa yang menyembelih sebelum dia salat, maka hendaklah dia mengganti tempatnya dengan sembelihan yang baru. Kalau dia telah menyembelih sebelum dia mengerjakan sholat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan diganti setelah sholat, cari sembelihan penggantinya. Karena sembelihan yang disembelih sebelum sholat tidak dianggap sebagai udhiyah, sebagai hewan kurban. Wa an Nubaysh al-Hudali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Nubaysh al-Hudali radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyamut tasyriqi ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrun lillahi azza wa jall. Hari-hari tasyriq adalah hari-hari makan dan minum. Yani tidak diperbolehkan bagi mereka berpuasa. Barang siapa yang berpuasa pada hari Id ataukah pada hari-hari tasyriq, maka dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hari-hari tasyriq adalah hari-hari makan dan minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini asal hukumnya. Selama tidak ada uzur. Lakin law hasala lahu uzrun bitakhir an ayyami tasyriq. Namun kalau ternyata ada uzur sehingga terpaksa harus diakhirkan melewati hari-hari tasyriq disebabkan karena adanya uzur tersebut. Mislu an tahrubal udhiyatu bighairi tafriyatin minhu falam yajidha illa ba'da fawatil waqti. Misalnya dia sudah berusaha untuk memelihara hewan kurban tersebut, qaddarallahu ma syaa fa'al, belum sampai waktu penyembelihan, hewan kurban ini lari, hilang entah kemana, lepas dari ikatannya. Nah, padahal dia tidak menyanyikan, dia sudah berusaha menjaganya, dicari ke sana kemari, dia tidak mendapatkan kecuali setelah melewati hari tasyrik sepekan misalnya, setelah hari tasyrik baru diketemukan hewan tersebut dalam keadaan hewan ini sudah dijadikan sebagai hewan kurban, statusnya sebagai udhiyah, kemudian lepas. Nah, maka dalam hadis ini udhur ketika diketemukan disembelih pada saat itu dan tetap teranggap sebagai udhiyah, teranggap sebagai hewan kurban. Aw yuwakkilu man yadhbahuha fayansa alwakil hatta yakhruj alwaqtu. Ataukah ada seseorang yang hendak berkurban lalu dia mewakilkan kepada seorang hewan kurbannya, tolong nanti pada tanggal 10 setelah sholatul id tolong kamu sembelihkan untuk saya. Rupa-rupanya yang diwakilkan ini lupa karena mungkin ada kesibukan yang lainnya sampai keluar waktunya. Tanggal 10, 11, 12, 13 hari tasyrik berlalu dalam keadaan dia belum teringatkan bahwa diwakilkan kepada dia hewan kurban yang dia harus menyembelihnya pada 4 hari tersebut. Dia lupa. Kata beliau, "Fala ba'sa an tadhbaha ba'da khurujil waqti lil 'udri." Maka tidak mengapa kamu menyembelihnya. Au fala ba'sa an tadhbah. Tidak mengapa hewan tersebut disembelih walaupun setelah keluarnya waktu, karena ada uzur. Kedudukannya sama seperti sholat. Nah, ini beliau kiaskan. Wa qiyasan 'ala man nama an salatin aw nasiyaha fa innahu yusalliha idza istayqadha aw dzakaraha. Dan dikiaskan kepada orang yang ketiduran dari mengerjakan sholat atau dia lupa, tertidur karena saking nyenyaknya, 5 sholat ditinggalkan semua karena dia ketiduran. Tidak seorang pun yang mengingatkan, tidak seorang pun yang membangunkan dia. Tidur sehari semalam. Dari ba'da zuhur. Dia meninggalkan sholatul asr, sholatul maghrib, isya, subuh, sampai zuhur, ba'da zuhur, baru dia bangun. Nah, dia bertanya ke tetangga, hari apa ini? Dia tidur hari Rabu. Setelah itu dia tanya, ternyata hari Kamis. Subhanallah. 5 sholat ditinggalkan. Maka tidak ada kafarah bagi dia kecuali dia harus mengerjakan sholat tersebut ketika dia terbangun darinya. Maka pada saat itu dia berwudu, lalu kemudian dia kerjakan 5 sholat tersebut sekaligus. Sholat asar, setelah itu qomat, sholat maghrib qomat, sholat al-isya qomat, sholat subuh qomat, setelah itu sholat subuh. Pada waktu itu. Ada yang mengatakan bahwa dikerjakan pada waktu-waktunya. Ada yang menyangka demikian. Kalau dia melupakan sholat atau tertidur dari sholat, dikerjakan pada saat memasuki waktunya. Kalau misalnya dia melupakan 5 sholat, dia tidak kerjakan pada saat itu. Tapi dia tunggu waktu asar, baru dia kerjakan sholat asar yang ketinggalan kemarin. Lalu setelah itu masuk waktu maghrib. Dia sholat maghrib dulu, lalu kemudian dia mengqadha sholat maghrib yang dia tinggalkan kemarin. Tidak demikian keadaannya. Nah, sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengerjakan sholat bagi orang yang lupa ketika dia mengingatnya. Man nasiya sholatan ausaha anha, fakaffaratuha yusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang melupakan sholat atau lalai darinya, maka penebusnya dia mengerjakan sholat tersebut ketika dia mengingatnya. Ketika dia mengingatnya. Bukan ketika masuki waktu sholat tersebut. Nah. Maka berdasarkan riwayat ini beliau pun menggunakan dalil qiyas. Bahwa seorang yang hendak berkurban disebabkan karena udzur sehingga keluar dari waktunya, diperbolehkan bagi mereka untuk berkurban dengan hewan kurban tersebut. Walaupun telah melewati 4 hari yang ditentukan pada hari-hari penyembelihan. Wa yajuzu dzabhul udhiyyati fil waqti lailan wa nahara. Dan boleh menyembelih hewan kurban itu selama dalam batas waktu-waktu ini, baik malam maupun siang. Ya. Mau menyembelih malam silahkan. Mau menyembelih siang silahkan, kapan saja. Tanpa ada waktu terlarang. Wa dzabhu fil nahari aula. Namun kata beliau, menyembelih di waktu siang lebih utama. Wallahu a'lam bis-shawab, lebih utama dari sisi mana? Apakah mungkin dilihat dari sisi kondisi saja? Kalau dilihat dari sisi syariat tentunya membutuhkan dalil. Ya, walaupun mungkin kita bisa berdalil dengan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyembelih di siang hari setelah sholat. Lalu kemudian beliau meminta untuk datangkan domba beliau, lalu setelah itu beliau pun menyembelihnya. Wa yaumal idi ba'da al-khutbataini afdal. Dan pada hari Id setelah khutbah itu lebih afdal. Sebagaimana yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kullu yaumin afdalu mimma yalih, dan setiap hari lebih afdal dari hari yang berikutnya. Jadi kata beliau tanggal 10 lebih afdol dari tanggal 11. Tanggal 11 lebih afdol dari tanggal 12. Nah, alasan beliau lima fihi minal mubadarati ila fi'lil khair. Karena ya, kalau semakin cepat maka kita bersegera untuk mengerjakan kebaikan tersebut. Yang jelas wallahu alam bisawab, dalam hal berkurban waktunya muwassa. Waktunya muwassa, diperluas. Boleh tanggal 10, boleh tanggal 11, 12 dan 13. Tidak ada dosa bagi mereka yang hendak menyembelih pada hari-hari tersebut. Nah, hanya saja mungkin yang perlu diingat bahwa penyembelihannya jangan di tempat yang biasanya menjadi acara atau ritual kaum musyrikin. Nah, yang biasanya mereka menyembelih di tempat tersebut atau mereka biasanya melakukan acara-acara tradisi mereka di tempat tersebut, maka tidak diperbolehkan bagi mereka untuk menyembelih di tempat-tempat yang seperti ini. Nah, namun kalau tempat itu bukan merupakan tempat yang menjadi kebiasaan kaum musyrikin menyembelih di tempat tersebut, maka yang demikian ini tidak mengapa, wallahu a'lam. Kemudian kita masuki pasal yang berikutnya. Fil afdali minal adahi jinsan aw sifatan wal makruhi minha. Yang paling afdal dari hewan kurban, baik dari jenisnya atau sifatnya, dan yang makruh. Kalau yang sebelumnya kita menjelaskan yang haram, sekarang ini akan disebutkan hewan-hewan yang tidak disukai bagi kita untuk menyembelih dengan hewan tersebut. Al-afdalu minal abahi jinsan. Adapun dari jenisnya, yang paling afdal dari hewan-hewan kurban itu, yang pertama adalah al-ibil, unta. Tsummal baqar, kemudian bakar. Sapi. In dhaha biha kamilatan. Apabila dia menyembelih sempurna. Ya, maksudnya dia sendirian. Menyembelih unta sendirian. Tanpa ada yang lain. Atau menyembelih sapi sendirian. Tanpa ada yang lain. Nah, ini yang beliau maksudkan in dhaha biha kamilatan. Apabila dia berkurban sepenuhnya. Nah, ini dia sendiri. Tsumma dhanu tsumma al-ma'is. Kemudian setelah itu menyembelih domba. Kemudian setelah itu kambing kacang. Jadi domba itu lebih afdal. Domba tersebut lebih afdal. Nah, akan tetapi Allah musta'an, domba di negeri kita kelihatannya kurus-kurus, kecil. Ya. Sehingga kaum muslimin lebih menyenangi kambing al-ma'is ini. Ya, dari badan yang lebih segar, lebih kokoh. Nah, tapi kalau di Arab, masya Allah, abu'an besar, bermutu, bergizi, gemuk. Nah, summa subu'ul badanah, summa subu'ul baqarah. Kemudian sepertujuh unta, kemudian sepertujuh sapi. Nah, maksudnya dia satu di antara tujuh orang. Unta, satu di antara tujuh orang, sapi. Nah, kenapa beliau tidak menyebutkan abban tujuh orang? Tidak diperbolehkan. Kambing tidak diperbolehkan bagi seorang untuk mengikut sertakan yang lain dalam hal kepemilikan hewan kurban. Dia harus sendirian. Kalau kambing harus sendirian, tidak boleh dua orang. Ya, tidak ada istilah patungan dalam hal menjadikan hewan kurban dari jenis kambing. Adapun al-bakar, sapi boleh. Unta juga boleh. Maksimal ya, patungannya 7 orang. Maksimal 7 orang. 8 orang tidak boleh. Nah, sebab tidak pernah di riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada satu riwayat yang di riwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari hadis Ibn Abbas bahwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat menyembelih unta untuk 10 orang. Menyembelih unta untuk 10 orang. Namun riwayat ini dhaif. Dhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Nah, dalam sanadnya ada seorang perawi yang keliru, Husain bin Waqif. Keliru dalam meriwayatkan hadis dari Ilba. Walhasil bahwa dalam hal penyembelihan unta, demikian pula sapi, maksimal 7 orang saja dalam hal kepemilikan. Dalam hal kepemilikan. Tapi kalau hendak mengikut sertakan diri dalam hal pahala, berapapun boleh. Ya. Jadi kalau misalnya ada seorang yang hendak berkurban dengan seekor kambing. Nah, maka dia mengatakan kambing ini dariku dan dari keluargaku. Maksudnya keluarganya ikut serta dalam hal mendapatkan pahala dari kambing tersebut. Itu boleh. Sebagaimana yang telah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dalam hal kepemilikan, dalam hal ikut serta dalam pahala. Yang demikian ini boleh, berapapun jumlah keluarganya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim hadis Aisyah, ketika beliau menyembelih, beliau mengatakan, "Allahumma taqabbal minni wa min ahli wa min ummati Muhammad." Ya Allah, terimalah ini dariku, dari keluargaku, dari umat Muhammad. Di dalam hadis Jabir, na'am, beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Hadza anni wa amman lam yudhi min ummati. Ini dariku dan dari orang-orang yang tidak berkurban dari kalangan umatku. Nah, jadi kalau keikutsertaan dalam hal mendapatkan pahala boleh. Yang tidak boleh kepemilikan. Batas maksimal 7 orang untuk sapi, demikian pula unta. Apa yang dinamakan oleh sebahagian kaum muslimin dengan istilah, walaupun istilahnya enak kedengaran, kurban kolektif. Masya Allah, canggih namanya. Kurban kolektif. Oke. Gimana kurban kolektif? Seluruh anak-anak mudik dikumpulkan uangnya. Nah, oleh gurunya. Lalu setelah itu dibelikanlah untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Berapa jumlah murid itu? Nah, berapa jumlah mereka? Ya tentunya lebih dari 7. Yang demikian tidak disyariatkan. Yang demikian tidak disyariatkan. Dan tidak boleh dinamakan itu sebagai hewan kurban. Itulah. Itu sedekah biasa. Sembelihan biasa. Nah, kalau mereka ingin berkurban, ya silahkan kalau mereka ingin bersedekah, ya, lalu serahkan kepada kepala sekolah, misalnya. Nah, kepala sekolah ini yang berstatus pemilik hewan kurban itu. Nah, murid-muridnya ikut serta dalam hal pahala. Nah, tapi pemilik, ya, miliknya kepala sekolah misalnya. Nah, sebab tidak diperbolehkan bagi seekor hewan kambing lebih dari 1. Sedangkan sapi lebih dari 7. Nah. Kemudian dari sisi sifat. Yang tadi jenis. Sekarang sifatnya. Wal afdalu minha sifatan. Yang paling afdal dari sifatnya. Al asman. Al aksaru rahman. Al akmalu khilqatan. Al ahsanu manzara. Nah, ini 4 sifat. Pertama. Yang paling gemuk. Nah. Yang paling gemuk. Jadi kalau milik kambing, lihat yang gemuk-gemuk. Nah. Ya. Kadang-kadang mereka punya cara-cara tersendiri untuk, ya, menggemukkan kambing tersebut. Nah. Yang kedua, al-aktsaru lahman, yang paling banyak dagingnya, yang paling montok. Paling banyak dagingnya. Nah. Yang ketiga, al-akmalu khilqatan, yang paling sempurna penciptaannya. Sempurna. Tidak kurang satu apapun. Itu lebih afdal. Kambing apa? Tanduknya Masya Allah. Ya, jantan, ya kan? Jantan kan lebih afdal daripada betina. Nah. Ya, kemudian kekar. Tambah lagi yang keempat, al-ahsanu manzaran. Ya, yang indah ketika dipandang, yang cantik, ya, kambing yang cantik ketika dipandang, enak kelihatan bulunya. Nah, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memilih itu. Cari kambing yang warna putih yang ada hitam-hitamnya. Ya, kan indah. Masya Allah. Jadi ini empat sifat. Yang pertama paling gemuk. Yang kedua paling banyak dagingnya. Yang ketiga paling sempurna penciptaannya. Dan yang keempat yang paling indah. Wa fi sahih al-Bukhari an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yudhi bi kabshayn aqranayn amlahayn. Dalam sahih al-Imam al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkurban dengan dua ekor domba yang bertanduk yang amlahayn. Amlah sudah kita jelaskan dahulu, yaitu yang berwarna putih ada hitam-hitamnya, ya mayoritasnya putih dari bulunya dan ada campuran hitam. Wal kabis al-azimu minabban, yang dimaksud dengan kabis domba yaitu jenis abban, kambing abban yang besar, yang besar, ya berarti syaratnya kabis ini besar. Berarti kalau kecil tidak dinamakan kabis. Ya, walaupun dinamakan abban. Berarti setiap kabis pasti boan, tapi tidak semua boan kabis. Ya, mungkin kira-kira kambing yang ada di Jawa itu, di sini ada enggak ya kambing gembel itu? Hah? Ada? Hampir tidak ada ya. Nah, kalau di Jawa banyak. Nah, ya, mungkin karena kecil-kecilnya mungkin tidak layak untuk dinamakan kabis. Karena kabis itu besar, kata beliau. Wal amlah ma khalaqa bayadahu bayadahu sawadun, yaitu yang putihnya itu dicampuri hitam. Fa huwa abyadu fi sawad, maka dia berwarna putih ada hitam-hitamnya. Wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Demikian pula dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Dahan Nabiy sallallahu alaihi wasallam bi kabshin aqran fahilin ya'kulu fi sawadin wa yanzuru fi sawadin wa yamshi fi sawadin." Kata Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan seekor domba bertanduk jantan, dia makan dengan warna hitam, dia melihat dengan warna hitam, dan dia berjalan dengan warna hitam. Maksudnya apa? Dia ini warna putih tapi kalau makan warna hitam, maksudnya bahagian mulutnya hitam. Ketika dia melihat warna hitam, maksudnya bahagian matanya itu hitam, ya, bulunya berwarna hitam. Dia berjalan dengan berwarna hitam, bahagian kakinya, ya, kaki dan tangannya berwarna hitam. Indah kambing seperti ini, ya. Akhrajahul Bukhari, akhrajahul arba'ah. Hadis ini dikeluarkan oleh empat pengarang kitab Sunan. Wa qala at-Tirmidzi hasanun sahih. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Wal fahil, yang dimaksud al-fahil adalah al-fahlu, yaitu yang jantan. Wa ma'na ya'kulu fi sawad ila akhirih, dan makna dia makan dengan warna hitam dan seterusnya, maksudnya anna sya'ra fanihi wa ainaihi wa atrafihi aswad, bahwa bulu di bahagian mulutnya, di bahagian matanya, dan bahagian kaki dan tangannya berwarna hitam. Wa an Abi Rafi' maulan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, demikian pula dari hadis Abu Rafi' maulanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dhaha ishtara kabshayn saminain wa fi lafdhin mawju'ain rawahu Ahmad. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau berkurban maka beliau membeli dua ekor domba yang gemuk. Dalam lafaz yang lain, mauju'ain, yang dikebiri. Ya. Nah, yang dikebiri. Ya, tujuannya untuk menggemukkan. Nah, yang mana kalau mereka mengebiri hewan-hewan tersebut, entah bagaimana proses pengebirian hewan itu, maka ini ya merupakan salah satu cara untuk menggemukkan hewan itu. Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maka ini menunjukkan bahwa diperbolehkan ya bagi seorang yang memelihara kambing untuk menggemukkan kambing tersebut dengan satu proses. Dengan satu proses dari caranya sendiri. Walaupun tidak dengan cara proses alami. Nah, dia menggemukkan dengan cara sendiri dengan syarat tidak mendatangkan kemudaratan. Baik bagi hewan tersebut maupun bagi manusia yang memakannya. Sebagaimana di zaman Rasulullah SAW, mereka melakukan pemberian tersebut dengan tujuan untuk menggemukkan hewan-hewan kurbannya. As-samin, yang dimaksud samin, yang gemuk, kathirus syahmi wal lahm, yaitu banyak lemaknya dan banyak dagingnya. Yang dimaksud dengan al-mauju, al-khasi, yaitu yang dikebiri. Wa huwa akmalu minal fahli, min haitsu thibul lahmi ghaliban. Dan ini lebih sempurna dari hewan jantan yang ditinjau dari bagusnya dagingnya. Ini secara kebanyakannya. Wal fahlu akmalu min haitsu tamamul khilqati wal adha. Sedangkan hewan jantan itu lebih sempurna apabila ditinjau dari kesempurnaan ciptaannya dan kesempurnaan struktur tubuhnya, yakni tulang-tulangnya dan tubuhnya. Hadza huwal afdal min al-adhahi jinsan wa sifatan. Inilah yang paling afdal dari hewan kurban, baik ditinjau dari jenisnya maupun dari sifatnya. Wa ammal makruhu minha fahiya. Adapun hewan-hewan kurban yang dimakruhkan, ya, makruh bukan haram. Kalau haram telah kita lewati. Nah, sekarang yang beliau sebutkan ini adalah hewan-hewan yang dimakruhkan. Di antaranya al-adba. Al-adba. Wa hiya ma quti'a min udhuniha aw qarniha an-nisfa aktsar. Yang dimaksud hewan al-adba yaitu yang terpotong telinganya. Terpotong telinganya atau terpotong tanduknya setengah atau lebih. Setengah atau lebih. Ada hadis pelarangan dalam hal ini tentang hewan al-adba ini, namun riwayatnya dhaif. Yang menunjukkan pelarangan riwayatnya dhaif dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Kemudian al-muqabalah. Al-muqabalah wa hiya allati shuqqat udhunuha 'ardan min al-amam, yaitu yang teriris telinganya ya, melebar dari depan. Dari depan. Al-mudabarah wa hiya allati shuqqat udhunuha 'ardan min al-khalf, yaitu hewan yang terbelah telinganya dari belakang melebar. Asy-syarqa, hewan asy-syarqa, wa hiya allati syuqqat udhunuha tulan, yaitu yang terbelah telinganya tulan memanjang. Al-kharqa wa hiya allati khariqat udhunuha, yaitu hewan yang robek telinganya. Mungkin terjadi perkelahian sehingga telinganya menjadi robek. Al-musfarah. Al-musfarah wa hiya allati quti'at udhunuha hatta dhahara simakhuha. Al-musfarah adalah yang terpotong telinganya sampai nampak lubang telinganya. Saking banyaknya yang terpotong, telinga lubang telinganya kelihatan dari luar. Nah. Wa qila, ada pula yang mengatakan al-mahzula, yaitu hewan yang kurus, idza lam tasil ila haddin tufqidu fihi al-mukh, apabila tidak sampai kepada batasan yang menghilangkan sumsumnya. Ini kurus tapi tidak kurus sangat, ya sebaiknya dicari yang lain. Ya, kalau dia kurus, tapi walaupun tidak sangat kurus seperti yang diharamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sebaiknya mencari yang lain. Al-musta'falah wa hiya allati dhahaba qarnuha kullu, yaitu yang hilang tanduknya seluruhnya. Kehilangan tanduk seluruhnya. Bukan dari penciptaan, asalnya dia punya tanduk. Tapi lepas. Mungkin berkelahi ya dengan temannya yang lain, tanduknya patah. Al-bahqa wa hiya allati bakhiqat 'aynuha fa dhahaba basaruha wa baqiyatil 'aynu bihaliha. Al-bahqa adalah yang lepas matanya. Ya, mungkin ada urat di bagian dalam itu terlepas ya. Sehingga dia tidak melihat tapi matanya tetap ada. Lepas maksudnya dari uratnya itu lepas. Sehingga dia tidak melihat. Tapi adapun bulatan matanya masih ada. Ya, melekat di matanya tersebut. Nah, ini ketika kita melihat secara zahir seakan-akan dia melihat. Nah, bagian tidak termasuk dalam pelarangan. Yang dilarang adalah yang jelas-jelas buta sebelah. Sedangkan ini tidak. Namun karena dia sakit, ya, maksudnya hilang penglihatannya, maka dimakruhkan. Al-musayyi'ah wa hiya allati la tatba'ul ghanam li ba'siha, yaitu hewan yang tidak bisa mengikuti teman-temannya yang lain karena dia lemes. Ya. Karena dia loyo. Nah, illa biman yusayyuha fa yasuquha litulhaq. Ya. Asalnya dia tidak bisa mengikuti temannya. Ya, kalau tidak bisa mengikuti temannya karena dia lamban, dia sakit ataukah dia pincang, kan tidak boleh. Diharamkan. Nah, tapi ini asalnya dia tidak bisa mengikuti temannya, namun ada yang menuntunnya. Ya, ada yang menuntun hewan ini. Nah, sehingga dia tetap bersama dengan temannya dan dia tidak ketinggalan, sehingga kalau makan-makan bersama, ya, pergi-pergi bersama. Kalau dilihat dari satu sisi, asalnya hewan ini tertinggal, tapi karena ada tuannya mungkin yang selalu menuntunnya kemana-mana, sehingga dia bersama dengan teman yang lain, sehingga dimakruhkan. Wa yasihu kasrul ya al-musyaddadah, ya, bisa disebut al-musyayyi'ah atau al-musyayyi'ah. Wa hiya allati tata'akhkhar khalfal ghanam li ba'siha fatakunu kal musyayyi'ati lahun, yaitu hewan atau kambing yang terlambat dari teman-temannya karena lemahnya dia. Hadhihi hiya al-makruhat allati waradat al-ahadits bin nahyi 'anit tadhiyati bima ta'ibu biha aw al-amru bi ijtinabiha. Maka ini hewan-hewan, jenis hewan yang dimakruhkan, yang telah datang hadis-hadis yang melarang seorang untuk berkurban dengannya disebabkan karena ada aib atau ada perintah untuk menjauhinya. Namun kita telah sebutkan bahwa sebagian yang disebutkan di sini ada riwayat yang melarang tapi lemah. Ada riwayat yang melarang namun sanadnya lemah. Ada pula yang disebutkan namun tidak sampai kepada taraf diharamkan. Wallahu a'lam. Wa humila dhalika 'ala al-karahah, namun kalaupun ada pelarangan itu maka difahami makruh, tidak sampai pada tingkatan haram. Lil jam'i bainaha wa bain hadis al-Bara bin 'Azib radhiyallahu an as-sabiq, karena untuk menggabungkan hadis tersebut dengan hadisnya al-Bara bin 'Azib yang dahulu. Fi syartis salis min syurutil udhiyah, pada syarat yang ketiga dari syarat-syarat hewan kurban. Wa yulhaqu bihadhihi al-makruhat ma kana mislaha fatukrahu at-tadhiyatu bima ya'ti. Lalu kemudian diikutsertakan dari jenis-jenis hewan yang dimakruhkan yang seperti itu keadaannya, maka dimakruhkan berkurban dengan hewan-hewan berikut ini. Al-batra minal ibil wal baqar wal ma'iz, yaitu unta, sapi ataukah kambing yang batra. Wahiyallati kuti'a nisfu dhanabiha fa'aktsar, yaitu yang terpotong setengah ekornya atau lebih. yang terpotong setengah ekornya atau lebih dari jenis unta, sapi, dan ma'il, kambing kacang. Nah, yang kedua, ma khuti'a min alyatihi aqallu min an-nisf, yang terpotong dari alyahnya, buntutnya, ya, yaitu pada domba. Domba itu kan ekornya berisi ya, berdaging. Nah, itu terpotong lebih dari setengah. Nah, maka ini juga dimakruhkan. Fa in kuti'a an-nisfu fa aktsar, fa qala jumhur ahli al-'ilm la tajzi. Sampai mayoritas dari kalangan para ulama mengatakan kalau terpotong lebih dari setengah maka tidak sah. Nah, maka tidak sah. Kalau melewati setengah. Nah, makruh kalau kurang dari setengah. Nah, kalau setengah ke atas, jumhur menyatakan tidak sah. Fa amma mafqudatul alyah au ilyah bi aslil khilqati fala ba'sa biha. Namun kalau memang asalnya ketika dia awal lahirnya memang sudah tidak ada buntutnya, maka tidak mengapa. Karena bukan cacat. Memang dari asal lahirnya demikian keadaannya, bukan sesuatu yang tarik ya, sesuatu yang muncul setelah dia hidup, apakah disebabkan karena perkelahian atau dia pernah mendapatkan musibah. Kemudian yang dimakruhkan, ma kuti'a dzakaruh, yang dipotong zakarnya, kemaluannya. Ya. Termasuk yang dimakruhkan. Yang keempat, ma saqata ba'du asnaniha, apa yang telah jatuh sebagian giginya. Ya. Giginya berjatuhan. Walau kana tsunaya au rubaiyat, walaupun itu hanya gigi seri, yakni gigi bagian depan. Tsunaya itu dua, ya. Paling depan, dua di atas, dua di bawah. Itu namanya tsunaya. Rubaiyah yang setelahnya. Kanan kiri dua, bagian bawah juga dua. Namanya rubaiyah. Fa in fuqida bi aslil khilqa lam tukrah. Namun kalau memang hilang pada asalnya, ketika dia lahir memang sudah tidak punya gigi, ya. Jadi ompong sampai besar, ya. Maka ini tidak dimakruhkan. Karena bukan satu cacat yang tarik, yang baru muncul setelah di masa hidupnya. Yang kelima, ma kuti'a syai'un min halimati sajiha, yang terpotong sesuatu dari puting susunya, ya. Naam. Fa in fuqida bi aslil khilqa lam tukrah, namun kalau hilang semenjak asal lahirnya tidak dimakruhkan. Wa in tawaqqafa labanuha ma'a salamati sajiha fala ba'sa biha. Kalau ternyata dia punya puting susu lengkap, sempurna, namun susunya enggak mau keluar. Susunya tidak mau keluar, maka juga tidak mengapa. Tidak mengapa selama belum memudaratkan ataukah belum sampai pada tingkat dia dikatakan sebagai hewan yang sakit, yang jelas sakitnya. Fa idza damanta hadhil makruhatil khams ila at-tis'i as-sabiqah saratil makruhatu 14. Kalau digabungkan seluruhnya dari jenis-jenis hewan yang dimakruhkan atau sifat-sifat hewan yang dimakruhkan digabung dengan 9 yang sebelumnya, berarti kesimpulannya bahwa sifat-sifat hewan yang dimakruhkan untuk dijadikan sebagai hewan kurban ada 14 sifat. Ada 14 sifat. Yang diharamkan kemarin berapa ikhwan? Yang diharamkan. Yang secara nas 4. Kemudian ditambah oleh beliau ada 6. Berarti seluruhnya 10. Adapun yang makruh 14, ya. Yang beliau sebutkan tambahannya 5, kemudian 9 yang diriwayatkan dari berbagai riwayat, sebagiannya masih perlu diperiksa kembali kedudukan riwayat tersebut, yang kesimpulannya ada 14 sifat. Wallahu a'lamu bishawab. Kita masih punya 3 kali kesempatan pertemuan yang kita harus menyelesaikan, ya. Nah, ini masya Allah 8 lembar. Ya, wallahu a'lam. Nah, sampai di sini insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.